Kan kuramaikan festival Banjari ini dengan solawat kepada baginda Nabi di hari milad Barik Lana yang kelima. Semoga jaya barokah selalu kepada Barik Lana. Siswa, hormati rektormu yang membimbingmu dan mendoakanmu. Janganlah kau menunda-nunda skripsimu. Cepat-cepatlah kau lulus tepat waktu. Jangan kau menunda-nunda wisuda. Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Hubbut tahani wal amani wa nasid al-hub. Hubbul bashar. tani wa